anak-anak, cucu-cucu. Mau jual habis sawah-sawahmu, lari ke kota mencari nafkah, jadi mesin di pabrik-pabrik. Aduh raksasa dari kota menyerang.